Giovanni Salvaram. Mas Dido, jangan patah semangat, Mas Dido. Anak layangan, nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Biar kelihatan anak pergaulan dan joyan kelayapan. Alay, gaya-gaya artis, sok selebritis, norak-norak habis. Pilihannya najis, aduh-aduh najis. Alay, jangan lebay, please. Alay, kalau ngomong lebay, ntar anak jarai. Pilihannya cicai. Pergaulan dan doyan kelayapan. Alay, gaya-gaya artis, tak televisif, norak-norak abis. Pilihannya najis, aduh-aduh najis. Alay, jangan lebay, please. Alay, kalau ngomong lebay, ntar anak Okay.